Tolong dijelaskan mengenai apa yang biasa disebut dengan nama Tauhid Hakimiyah. Ini pembagian di kalangan orang-orang Haraki, para Hizbiyin. Ya, dipakai juga di kalangan orang-orang Takfirin. Ya. Dan ini Tauhid Hakimiyah banyak dibahas oleh Syed Qutb di dalam buku-bukunya. Syed Qutb ini yang menyandang bendera pemikiran Takfiri di masa ini. Darinya lah lahir orang-orang yang mengafirkan para pemberontak, teroris. Ini lahir dari buku-buku apa? Syed Qutb ini. Nah, dia ini yang banyak mencetuskan tentang Tauhid apa? Hakimiyah. Dan dimaklumi bahwa benar, tidak ada hakimiyah kecuali apa? Kecuali Allah. Kan disebut dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengartikan la ilaha illallah adalah dengan makna hakimiyah, ini adalah bid'ah. Tidak ada dari para as-salaf yang mengucapkan itu. Iya. Jelas ya? Dan itu kebatilan membatasi la ilaha illallah ke makna tersebut. Hakimiyah, dia masuk di dalam tauhid rububiyah, bisa masuk di dalam tauhid asma wa sifat. Baik.